ati seliramu kenyo bijamanku dan sakaton esokmu ngawe awe rasane ati Terima kasih. kan mong ngawaling ku aku titik kembang mawang arat biru opet tresnanku open nono minongko tondo katresnan.